تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ya, maksudnya itu ada di kisah-kisah orang-orang terdahulu itu begitu gaya hidupnya. Cuman kita ini kan hidup itu sesuai dengan apa namanya masa kita. Kalau masa kita hidupnya memang gak pernah melihat tipe-tipe manusia seperti itu, kita gak termotivasi juga. Makanya cari lingkungan yang bagus. Ya, dulu di Yaman itu kita menghafal Al-Quran itu mudah. Kenapa? Coba bayangkan saya ya antum ya, di pondok Syekh Mukbil itu. Itu tukang bikin rotinya saja hafal Quran. Tukang bikin rotinya, tukang masak di dapur. Ya kalau kita yang duduk sana tidak hafal Al-Quran, apa kata dunia? Nah, begitu bahasanya ya. Jadi karena kebiasaan dapat tempat, ya dia lihat orang menghafal. Anak kecil, saya lihat anak kecil itu, mungkin belum sampai 2 tahun umurnya. Ya, dia baca Al-Quran begini, bawa Al-Quran ya, sambil membaca. Al-Qurannya terbalik. Dia enggak bisa membaca. Al-Qurannya terbalik, saya lihat terbalik Al-Qurannya. Ya, saking namanya anak kecil yang bawa sudah hampir rusak-rusak banyak debunya. Jadi orang tuanya hanya kasih tugas, ini mushaf, dia sudah kasih ayatnya. Tanda dari sini sampai sini. Kamu di masjid sana, jangan pulang sebelum kamu hafal. Bagaimana caranya? Dia datangi setiap orang yang duduk. Tolong bacakan ayat ini. Dia dengarkan. Ya, pindah lagi, bacakan. Dengar. Begitu dia keliling sampai dia hafal baru boleh pulang rumah. Ya. Waktu itu saya lihat anak kecil itu, dia belum 2 tahun, hafalannya sudah sampai surah Al-Waqiah ya. Dia lagi menghafal surah Al-Waqiah. Masya Allah. Jelas ya? Nah, itu lingkungan. Kalau dapat lingkungan bagus, nah bisa bagus juga. Tapi kalau lingkungannya orang play-play semuanya, ya, play juga nanti hasilnya. Jelas ya? Apalagi dapat lingkungan antum kenal alam-alam dunia maya ini, kerjanya cuma menghayal-hayal saja. Investasi bodong pun dia sikat semua masuk ke dalamnya. Banyak yang tertipu. Nanti masuk sekarang metaverse segala macam, ingin menjadi manusia katanya hebat di teknologi. Nanti kerjanya menjadi gila saja. Menghayal sesuatu terlalu panjang. Itu mempengaruhi kualitas akal. Itu merusak penduduk negara. Akan kurang nanti daya berpikirnya, kurang produktivitasnya. Ya. Hanya mengikuti gaya-gaya sebagian aplikasi ujung-ujungnya milik orang tertentu. Bukan milik negara, bukan mula milik suatu lembaga baik, milik orang tertentu, menimbun kekayaan pribadi. Yang menjadi korban banyak orang. Gara-gara dalilnya kita harus ikuti perkembangan zaman, teknologi. Ya. Itu enggak cerdas namanya. Makanya kata Ibnu Katsir itu betapa banyak orang yang cerdas tapi tidak cerdas. Betapa banyak orang yang cerdas tapi apa? Tidak cerdas. Dia pintar sebenarnya tapi tidak cerdas. Pintar tapi tidak cerdas. Jadi harus cerdas ya melihat hal-hal yang seperti itu di perkembangan. Baik. Ini sudah terlalu panjang ya kita. Tapi saya memang sengaja di pelajaran-pelajaran kita ambil hikmah-hikmah ya dari hal-hal yang terkait dengan apa namanya kehidupan di biografi para ulama, di pembahasan-pembahasan ilmu. Baik. Kata beliau, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal wisal. Hati-hati kalian dari al-wisal, menyambung puasa. Ini perhatikan, ini bahasa larangan lagi. Hati-hati kalian dari menyambung puasa. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Para sahabat berkata, ya Rasulullah engkau menyambung puasa. Kau sendiri melakukan puasa wisal. Qala lastu fi dhalika kahi'atikum. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Kata beliau, saya dalam hal itu tidak seperti keadaan kalian. Saya ini masuk di malam hari, saya diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku.